Yang pertama, tunjukkan merahmu. Saya perkenalkan bersama Miss Rani Permatadi. Lanjut ke depan. Yang kedua, ini Rani Permata ya. Masih dengan paras yang cukup ayu dan juga anggun. Siapa dia? Ada Miss Yeni Zahra. Tunjukkan ekspresimu. Ketiga masih next, continue rolling. Tunjukkan merahmu kembali bersama Miss Vera Van Ganza. Intan Permatasari, Miss Intan. Ini yang lain daripada yang lain, yang punya kostum biru. Ada Miss Airi Mohelisti. Untuk anak semuanya di belakang, satu lagi yang cantik mungil namun sering-seringnya cemberut di atas pentas. Siapa dia Miss Reca? Mungil di belakang, tunjukkan merahmu juga. Oke, selamat malam, selamat berbahagia aja buat anda semuanya. Kali ini bareng Bispak kembali. Satu teman kalau artisnya di All Star, satu teman cukup manis, rindu berat. Oke, kembali selamat malam buat semuanya. The Bispak di sini bareng satu teman keroyokan ya. Yuk. Thank you. Sama-sama suka, kita sama-sama cinta.